Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sideralun, berita pagi edisi hari ini, Minggu 26 Juni 2016, dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah. 5 unit ruko berkonstruksi kayu di Nisam ludes terbakar. Polres Langsa masih dalami kasus pembunuhan Mawar. Dua pemuda tidak beridentitas tewas tabrakan di Nisam. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, 5 unit ruko berkonstruksi kayu di Desa Blang Dalam Tunong, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, Jumat tengah malam ludes terbakar. Tak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun 4 kepala keluarga yang menetap di 5 ruko tersebut harus mengungsi ke rumah saudaranya. Dari Aceh Utara, Japarudin melaporkan. Kelima ruko yang hangus terbakar tersebut masing-masing ditempati Jahidin, 60 tahun, usaha jual-beli hasil bumi. Ahmad Sauki, 35 tahun, menjual mainan anak-anak. Tudin Terishad, 29 tahun, distributor rokok, dan Rasidin Sulaiman, 36 tahun, praktik kesehatan. Api diduga berasal dari arus pendek di salah satu ruko. Warga berusaha memadamkan api yang terus membesar menggunakan peralatan seadanya. Beberapa menit kemudian, tiba 3 armada pemadam kebakaran. Sekitar setengah jam setelah tiba di lokasi, petugas pemadam berhasil memadamkan api. Saat itu, api bahkan sudah merambat ke satu ruko lainnya milik Ruko Ahmad Jamadon. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Utara, Jailani Abdullah, kemarin bersama Ketua PKK Aceh Utara, Cutratna Irawati, dan Tim Tagana turun ke lokasi untuk menyalurkan bantuan masa panik. Sudarlun, Polres Langsa masih mendalami atau melakukan penyelidikan terkait tewasnya Mawar Feriani, 12 tahun, akibat dibunuh oleh tersangka remaja AR, 16 tahun, ex-pelajar, yang merupakan warga IDI Kabupaten Aceh Timur. Pembunuhan ini tergolong sadis karena pelaku menggunakan pisau sangkur untuk menikam korban. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Kasat Reskrim Polres Langsa, AKP Muhammad Taufik, mengaku pihaknya masih melakukan penyelidikan kasus pembunuhan Mawar Feriani tersebut, terutama untuk mengungkap apakah ada atau tidaknya terlibat tersangka lain selain AR. Sebelumnya, dilaporkan remaja pengangguran AR 16 tahun menikam hingga tewas gadis cilik Mawar Feriani 12 tahun Kamis malam saat korban tidur di kamar rumahnya, Gampung Blang Senibung, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. Tragedi pembunuhan Mawar cukup dramatis karena pelaku menghabisi korban saat tidur satu kamar dengan dua kakaknya, Ferianti Nadila, 18 tahun, dan Putri Isdayanti, 15 tahun, dalam kondisi lampu kamar mati. Misteri itu makin terasa ketika berkembang rumors jika pelaku AR yang pengangguran itu memiliki hubungan khusus dengan salah seorang kakak korban. Saat ini ketiga dara itu tidak lagi memiliki ibunya karena disebut-sebut meninggalkan mereka. Sudarlun, dua orang pemuda tidak beridentitas tewas setelah sepeda motor yang mereka kendarai menabrak mobil dump truck yang mengangkut pasir di jalan KKA, kawasan Desa Alu 2, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, Jumat sore. Jenazah keduanya masih berada di kamar mayat Rumah Sakit Umum Cutmutia, Aceh Utara, karena belum diketahui identitas kedua pemuda malang itu. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Informasi diperoleh. Kedua pria itu melaju dengan sepeda motornya di jalan KKA dalam kecepatan tinggi. Ketika sampai di tikungan, pemuda itu tidak mampu mengendalikan laju sepeda motor sehingga melebar ke arah kanan. Dalam waktu yang bersamaan muncul dump truck pengangkut pasir yang disopiri Junaidi, 30 tahun, warga Kecamatan Muara 2, Lok Semawi. Saat itulah, sepeda motor dan mobil itu saling bertabrakan. Akibat kejadian itu, pemuda yang mengendarai sepeda motor tewas di lokasi kejadian, sementara pemuda yang diboncengnya mengalami luka parah. Akhirnya ia meninggal saat dirawat di RSU Cut Mutia, Aceh Utara. Tidak lama kemudian, aparat Satuan Lalu Lintas Polres Lhokseumawe Sumawe tiba di lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan dan mengamankan barang bukti berupa mobil dan sepeda motor. Sudarlun Ludin, 70 tahun, kakek renta asal desa Cotpatisah, Kecamatan Senedun, Aceh Utara, dibacok di depan anak dan istrinya oleh pria sekampungnya pada Jumat sore. Pelaku berinisial ISM, 44 tahun, diduga nekat membacok Ludin karena menuduh korban menyantet dirinya. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Informasi diperoleh, saat itu Ludin sedang tertidur di rumahnya, sedangkan istrinya, Saidah, 60 tahun, sedang memasak di dapur. Lalu anaknya, Sa'diah, 28 tahun, tidur di kamarnya karena sedang dalam proses persalinan. Tiba-tiba, datang pelaku ISM dan langsung menuding kakek renta itu yang mengguna-gunai dirinya. Tapi saat korban saat itu membantah dan menyebutkan tidak mengguna-gunai tersangka ISM. Lalu pelaku langsung membacok korban di tempat tidurnya 3 kali di bagian kepala dan leher. Aksi sadis pelaku sempat dilihat oleh istri dan anak korban. Usai membacok korban, pelaku langsung kabur ke arah tambak dengan kondisi parang dan bajunya berlumuran darah korban. Sementara korban sempat dirawat ke Rumah Sakit Umum Cut Mutia Aceh Utara untuk mendapatkan pertolongan. Namun setelah 4 jam mendapat perawatan, korban menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, lokasi pengolahan minyak mentah yang menjadi solar di kawasan desa Senebo Aceh, Kecamatan Pesangan Biren, Jumat malam meledak. Selain mengeluarkan suara ledakan yang keras, api yang menjulang tinggi hingga 15 meter membuat panik masyarakat di kawasan tersebut. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Informasi diperoleh, lokasi pengolahan minyak mentah yang berada di sebuah kebun di Dusun Payakaring, Desa Senebo Aceh itu merupakan milik Fajar, 24 tahun, dan Muhammad Fajar, 28 tahun, warga setempat yang merupakan abang beradik. Kedua pemilik usaha itu mengatakan, di lokasi tersebut ada 29 drum minyak, 8 drum sudah diolah menjadi solar, dan 21 drum lainnya masih berupa minyak mentah. Saat kejadian, mereka sedang memasak 300 liter minyak mentah untuk menjadi solar. Di sekitar tempat penampungan minyak olahan, diduga ada endapan gas, sehingga tiupan angin kencang membuat api di dapur menyambar tempat penampungan minyak dan menimbulkan ledakan keras. Melihat api mulai menyambar minyak, pemilik berusaha memadamkan api dengan menggunakan air dan racun api. Api juga membakar seluruh area kebun. Kobaran api baru dapat dipadamkan setelah datang mobil pemadam memberikan bantuan. Sudarlun, penggunaan arus listrik untuk menjerat tikus sawah di Pidijaya kembali marak sehingga memakan korban. Kali ini nasib tragis dialami Muklis, 46 tahun, warga Gampung Menasah Raya, Kecamatan Merah 2. Pria itu meninggal setelah tubuhnya terkena setrum listrik yang dialiri ke sawah sebagai perangkap tikus. Dari Pidijaya, Abdullah Ghani melaporkan. Keterangan yang dihimpun, saat kejadian berbekal sebuah senter sebagai alat penerang, ayah 3 anak yang masih muda itu berpamitan kepada istrinya Elvidar untuk pergi ke sawah menjenguk bibit di persemaian yang hanya berjarak sekitar 700 meter dari rumahnya. Ketika itu, kepergian Mukhlis Abu Bakar menjenguk bibit sempat dicegah oleh seorang rekannya karena di areal sawah sudah dipasang wire berarus listrik oleh korban. Tidak lama kemudian warga yang ngopi di sebuah warung dikejutkan dengan informasi korban tersengat arus listrik di sawah. Sejumlah warga langsung berlarian ke tempat kejadian perkara. Korban yang sudah lemah lunglai lalu dibopong dan dilarikan warga ke RSUD untuk mendapatkan pertolongan. Namun, tidak berapa lama setelah tiba di ruang UGD, korban meninggal dunia. Sudarlun, kapal bot bermuatan pasir bersama 3 orang penumpang yang berlayar di Singkil menuju Haloban, Pulau Banyak Barat, dilaporkan hilang sejak 3 hari lalu. Bot kayu milik Muhid, penduduk Teluk Rumbia, Singkil itu diperkirakan hanyut terbawa badai akibat mengalami kerusakan mesin. Dari Aceh Singkil, Dedi Rosadi melaporkan. Informasi dihimpun, bot naas itu berangkat dari Singkil Kamis pagi 23 Juni, mengantarkan material bangunan ke Pulau Haloban. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba mesinnya mendadak mati. Azwar Tanjung, warga Singkil, mengatakan saat kejadian posisi bot diperkirakan berada di antara Pulau Palambak dengan Pulau Pinang. Pencarian telah dilakukan, namun keberadaan bot tidak ditemukan. Puka Dragon, warga Teluk Rumbia, menambahkan, selain mengangkut pasir, bot itu juga membawa 3 orang warga. Masing-masing Rajikin Tinambunan sebagai nahkoda, kemudian Sihar dan Wiro anak buah kapal. Kepala BPBD Aceh Singkil Sulaiman mengatakan, proses pencarian bot dan korban dilakukan dengan melibatkan tim terpadu, namun belum membuahkan hasil. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 26 Juni 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sidaralun, wassalam.